الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari yang Allah berkahi dengan hujan ini, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh Usul Sunnah Syekh Imam Ahmadi yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi habibullah taala. Qala al-muallif rah, oh ya, lupa saya. Masih nyari. Baik, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif huwa al-iqrar bi ru'yati ba'da al-maut. Ashahu. Qala syarih qawluhu wa al-iqrar bi ru'yati ba'da al-maut. Al-murad bi ru'yati ru'yatu rabbi ta'ala wa jalla yawm al-qiyamati ba'da al-maut. والصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا. وقد دلت الآية الكريمة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله على ذلك صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من نظرة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالضاء يعني تنظر إلى ربها، والمراد بها تنظر إلى ربها بأبصارها. ووجه الدلالة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته. وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس ربه جل جلاله. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدلت الآية على أن الكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل فلا يرونه. فدل بهذه الآية بمفهومها على أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل وأنهم غير محجوبين عن رؤيته. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وقال رحمه الله: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وزيادة في الآية بالنظر إلى وجه الله الكريم. بس. والإقرار بالرؤية بعد الموت. عقيدة أهل السنة والجماعة adalah menetapkan dan mengakui akan adanya penglihatan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Maksud setelah kematian di sini adalah hari kiamat, dan tentu ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, di mana akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-murad birru'yah, jadi maksud dari ru'yah ini adalah melihat Rabb, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat setelah kematian. Para sahabat, para tabi'in dan imam-imam umat Islam, mereka semua berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat dengan pandangan mata. Jadi tidak seperti kelompok atau aliran-aliran sesat yang mengatakan dilihat dengan hati. Ya. Makanya nanti kemudian ada mengatakan saya akan menjilbabi hati dulu. Dan dari situ awalnya kemungkinan. Ya, tidak, tapi dilihat dengan mata kepala orang itu sendiri. Yaitu orang beriman tentunya. Ayat-ayat yang mulia dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW sudah menunjukkan hal tersebut. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 Allah firman, "Wujuhun yawma idzin nadhirah." Ingat nadhirah pakai dha, bukan pakai dha, bukan nadhirah, tapi nadhirah. Ya. Dari an-nudrah. Itu artinya adalah cahaya baha bersinar-sinar dan yang baik. Ya, pada hari itu wajah-wajah bersinar-sinar. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat wajah Tuhannya. Seseorang kalau melihat wajah yang dicintainya pasti akan berbinar-binar. Tapi kalau melihat wajah orang yang jangan bukan orang, sesuatu atau apapun yang dicintainya itu akan berbinar-binar. Ya. Contohnya ketika Faisal mungkin ya tiba-tiba di rumahnya di depan kamarnya tiba-tiba ada X-Max untuk Faisal Tahir Ramli, pasti bersinar-sinar gitu ya. Ya enggak? Ya Yamaha X-Max, bukan lagi N-Max, mungkin T-Max malah ya. Masyaallah. Atau mungkin tiba-tiba apa namanya? Lutfi keluar dari rumahnya ada bingkisan apa Honda Jazz itu langsung bersinar semukanya. Kenapa? Karena bahagia. Apalagi melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan kebahagiaannya itu akan sangat bersinar. Wal murad biha maksudnya adalah melihat kepada Tuhannya dengan pandangan mereka. Petunjuk dari kedua ayat tadi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan penambahan penglihatan kepada wajah yang merupakan tempat apa namanya? Tempat melihat dalam ayat ini, kemudian muta'addi. Muta'addi itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah transitif ya. Artinya yang memerlukan objek sharihah dengan jelas kepada pandangan mata, dan mengosongkan perkataan dari apa? Dari qarinah, petunjuk yang menunjukkan bahwa maksud dari pandangan yang ditambahkan kepada wajah ini adalah kebalikan dari hakikatnya. Wa mawdu'un sharihun fi anna Allah subhanahu wa ta'ala bidzalika al-'ayni allati fi wajhi ila nafsi rabbi jalla wa ala jalla jalaluhu. Jadi begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila rabbiha nadhira. Karena begini, nadhara itu ada nadhara ila, ada nadhara saja. Kalau nadhara ila itu hanya menunjukkan kepada pandangan mata. Ya. Contohnya dalam sebuah bait syair dikatakan uqallibu nadhari ila as-sama'i la'allahu yusadifu nadhari nadhraha hina tanduru. Aku membolak-balikkan pandanganku ke langit, mudah-mudahan pandangan mataku bertemu dengan pandangan matanya ketika dia melihat ke langit. Bye-bye. Orang Arab zaman dulu seperti itu ya. Syair Ghazal, nama itu syair asmara ya. Kan kalau dalam bahasa Arab itu semua kalau nadhara pakai ila, itu artinya adalah pandangan mata. Tapi kalau nadhara saja, maka bisa artinya apa? Bisa artinya juga menunggu, ya. Contohnya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, itu artinya adalah menunggu. Ya, atau nadhara saja yang dulu tanpa ila itu bisa berarti melihat bukan dengan pandangan mata, bisa melihat dengan pandangan hati, dengan pikiran kita, ya. Contohnya, nadhariyah. Apa nadhariyah? Dalam bahasa Arab artinya adalah teori. Teori artinya apa? Pandangan akal. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, sungguhnya mereka innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun, sungguhnya mereka tertutup dari Tuhan mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu tertutup dari pandangan atau dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak bisa melihat Allah. Maka dengan mafhumnya, dengan pemahamannya, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman yang zuruna ilallah. Maka jangan kita mengatakan yang zuruna Allah atau yang zurullah. Jangan kita kan anzurullah, tapi anzuru ilallah. Saya zurul mu'minina ilallah. Ya, jangan saya zurul mu'minina Allah, tapi ilallah. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu pandangan mata. Ya. Dan bahwasanya orang-orang beriman itu tidak tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan ayat ini atas keyakinan bahwa Allah, bahwa orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka nanti di akhirat. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu mengatakan, "Wa fi hadhil ayah dalilun 'ala anna al-mu'mina yarawnahu 'azza wa jalla yawma idzin." Ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Yaitu pada hari kiamat. Ketika apa? Ketika semua yang kafir sudah masuk ke dalam neraka dan orang beriman sudah masuk ke dalam surga semua, sudah tidak ada lagi yang ada di tempat transit. Di mana transitnya? Di neraka. Yaitu orang-orang yang banyak maksiatnya tapi masih bertauhid. Ya, itu transit itu neraka untuk dibersihkan, ya. Sudah tidak ada lagi. Pada saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijab dari wajahnya dan semua akan melihat, kita akan lihat nanti hadisnya. Kemudian dalam surat Yunus ayat 26 Allah firman, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Husna di sini mendapatkan surga, wa ziyadah. Dan tambahan. Tambahannya apa? Para ulama menyebutkan tambahannya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Jika penduduk surga, penghuni surga sudah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman." Maksudnya semua yang berhak masuk surga sudah masuk surga semuanya, tidak ada yang tersisa lagi. Maka Allah firman, "Apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian?" Ingat, ya. Padahal sudah dimasukkan surga itu semua sudah terpenuhi. Tapi Allah, jadi dah ayat ini hadis ini menafsirkan ayat yang tadi, waziyadah, dan tambahan. Nah, di sini maksudnya, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk ditambahkan kepada kalian? Maka penghuni surga mengatakan, "Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Artinya apa? Para penghuni surga merasa apalagi menambahkan. Ya? Dengan masuk surga semua keinginan sudah terpenuhi. Semua yang diangan-angankan ada depan mata. Dengan selamat dari neraka itu sudah sangat-sangat terpenuhi semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyikapkan hijab, menyikapkan tabir dari wajahnya, maka mereka tidak pernah diberikan sesuatu, ya, yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajah Rabb mereka. Mungkin orang-orang akan bertanya-tanya kalau yang memakai akalnya, ya, kalau hanya memakai akal saja, bagaimana mungkin kenikmatan surga lebih indah dibandingkan melihat wajah Allah? Ya, mungkin ada pertanyaan demikian. Nah, ikhwati fillah, kalau antum sudah lama tidak bertemu dengan orang tua, ya, seperti Plato, ketika pulang ke kampung itu yang diharapkan tuh makanan atau berjumpa wajah orang tua. Itu contoh yang paling ringan saja. Ya. Dan yang namanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat berharap untuk melihat wajah Allah yang dirindukan, yang tidak pernah mereka tahu. Kecuali hanya mereka imani saja. Ya. Bukankah setiap saat juga kita merindukan untuk bertemu Rasulullah SAW, padahal tidak pernah bertemu. Ya, seperti itu. Jadi di sini bicara masalah apa? Masalah iman. dan keyakinan bukan masalah hanya sekedar akal-akalan saja. Maka Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat ini, dan bagi orang-orang yang berbuat baik mereka mendapatkan surga dan tambahan. Maka Nabi SAW menafsirkan tambahan di sini dalam ayat ini, yaitu dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Artinya apa? Bahwa melihat wajah Allah itu tambahan nikmat dari nikmat masukan dalam surga. Istimewa. Qala syarihu hafizahullah, wa amal ahadithu fahiyya mutawatiratun kama qala al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah, wa qad rawaha anil nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam akhtaru min zatina sahabiyyin minha ma fi sahihayni an jarir ibn abdillahi al-bajariyyi radiyallahu anhu qala kunna inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa nadhura ila al-qamar laylatan ya'ni al-badra fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تملقوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال الإمام الخطابي رحمه الله قوله عكيب هذا فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بمحافظة على هاتين الصلاتين، وخصت بهذا كما خصت بلقب التوسط من بين الخمس، وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة وفي وضع الحساب. ومنها في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. بس أنا حديث mengenai melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala surga nanti itu mutawatir, ya, baik mutawatir secara riwayat ataupun mutawatir secara makna. Karena mutawatir terbagi dua, ada mutawatir secara riwayat, ada mutawatir secara makna. Sebagaimana katakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ingat bahwa banyak yang kemudian mengatakan bahwa hadis-hadis ahad itu tidak berguna dalam masalah akidah karena menurut mereka dhanni dalalah, walaupun qat'i riwayat. Nah, itu merupakan perkataan yang paling batil. Ya, karena banyak, bahkan mungkin kebanyakan dari dalil akidah itu adalah sahih tapi tidak mutawatir. Ya, kebanyakan hadis ahad. Apa hadis ahad? Maka nanti insyaallah silakan belajar matan baikuniyah, ya. Ya, yang paling ringan dulu saja, matan baikuniyah. Ini sudah belajar nih. diriwayatkan dari Nabi SAW lebih dari 30 sahabat. Nah, itu sudah mutawatir, ya. Karena mutawatir itu adalah yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin orang-orang itu apa? Bersepakat untuk berbohong. Zaman dahulu, ya. Kalau zaman sekarang tidak bisa terpakai lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang share tanpa tabayun, ya, tanpa saring. Sharing tanpa saring. Oh, ini sudah di-sharing banyak orang. Iya, orang yang sharingnya bodoh semua. Ya. Seperti apa? Seperti katanya ada perayaan Valentine di Saudi, ya. Yang sharing banyak, tapi orangnya bodoh semua, ya. Nah, contoh hadisnya adalah dalam Sahihain dari Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW, maka kemudian beliau melihat dan nadhara ila, ya, artinya melihat dengan matanya sendiri. Fa nadhara ila al-qamari, maka Rasulullah SAW melihat kepada bulan. Maksudnya bulan purnama, ya, bukan bulan sabit. bukan juga datang bulat. Maka maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Ya. Dan kalian tidak akan terhalangi di dalam melihatnya. Nah, jika kalian bisa, jangan sampai terkalahkan untuk melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka lakukan. Maksudnya jangan sampai telat sholatnya. Sholat apa ini? Pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar. Ya, ini sholat ini merupakan sholat yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau sholat subuh itu adalah salah satu antara sholat yang orang yang malas melaksanakannya termasuk ciri-ciri munafik. Adapun sholat asar itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai apa? Sholat al-wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat surat Qaf ayat 39, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubi" dan bertasbih dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Kemudian Imam Al-Khattabi rahimahullah taala mengatakan bahwa perkataan Rasulullah SAW sejenak setelah fa inistaqtum alla tazlubu 'ala salati qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu, itu menunjukkan bahwa melihat Allah itu bisa diharapkan dengan menjaga dua sholat ini. Artinya kalau kita ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah dua sholat ini, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Ya. Kedua sholat ini dikhususkan sebagaimana dikhususkannya gelar sholat wusta di antara lima sholatnya tadi. Itu untuk sholat apa? Sholat wusta itu sholat sholat asar, sholat pertengahan. Walaupun semua sholat yang lima waktu itu, ya, itu berhak untuk mendapatkan sifat. Sifat apa? Sifat orang yang akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam hisab. Maksudnya begini, ya, jangan tidak bahwa menjaga lima sholat itu itulah yang akan apa namanya akan menyelamatkan seorang atau akan membuat orang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya segera sholat subuh dan sholat asar. Tapi kenapa dikhususkan dua ini? Pertama, sholat subuh itu berat sekali, ya, apalagi musim hujan. Dengar azan, tarik selimut, ya, bangun-bangun sudah duha. Akhirnya sholatnya sholat suha, subuh sudah waktu duha, ya. Nah, kemudian sholat asar, kenapa sholat asar ini ketika pada capek-capeknya, karena habis aktivitas, habis kuliah, habis kerja, ya. Kenapa bukan sholat maghrib? Kalau maghrib itu biasanya orang sudah sampai ke rumah, ya, sudah sempat istirahat. Sholat isya, kenapa sebutkan sebagai sholat yang paling berat juga? Karena mata biasanya sudah 5 ton, ya, berat sekali. Gitu. Baik. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, dua jannah dari apa? Dari perak. Aniyatuhuma. Jadi dua surga yang bejana-bejananya, baskom-baskomnya dari perak dengan beserta segala isinya. Kemudian dua surga yang bejana atau baskom-baskomnya berasal dari emas dengan segala ada yang dalam isinya. Nah, antara penghuni surga dengan melihat Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang kecuali apa? Kecuali rida. Rida itu bisa dikatakan adalah selendang, bisa dikatakan sorban, yang penting adalah sesuatu yang menutupi muka, menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Aden. Jadi mereka itu hanya tinggal menunggu waktu Allah Subhanahu wa taala membuka tabir dari wajahnya. Ya, kalau sudah dalam surga. Ya. Kemudian dalam Sahihain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya orang-orang berkata, "Hai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami di hari kiamat nanti?" Ya. Karena kita bukan orang-orang yang termasuk mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Ya, Allah ada tempat terus. Kalau katakan Allah di atas arsy, nanti kemudian bertanya, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy-nya kosong. Itu kata siapa? Pertama pertanyaannya bid'ah. Yang kedua, dia mikirnya pakai dengkul, bukan pakai otak. Kenapa? Karena kalau dia mikir pakai otak, apa hak dia nanya coba? Sampai yang mengatakan, jadi sebelum ada arsy, Allah ada di mana? Emang lu siapa yang nanya-nanya begitu? Apa haknya? Apa haknya dia nanya? Ya, tidak ada haknya dia nanya pertanyaan sama sekali. Ya, seperti itu. Nah, jadi sama dengan kalau kita katakan kepadanya, bahwa kamu tidak punya akal. Kenapa? Karena kamu sendiri tidak bisa mengatakan akal kamu di mana. Akal kamu ada tanpa tempat. Ya, ada buktinya apa? Buktinya masih pakai. Mana buktinya? Bentuknya seperti apa? Apakah bau seperti bau sekarang ini? Bau terasi? Kan jadi pernah lapar tuh. Seperti itu. Ya, demikian. Orang-orang yang tidak bisa menentukan akalnya ada di mana, maka tidak berhak mengatakan Allah ada tanpa tempat. Ya. Wah, kalau saya sudah tahu akalnya di mana, coba tunjukkan. Ada yang enggak bisa menunjukkan akalnya di mana? Di mana akalnya? Kita nyium kan hanya bisa di tubuh saya. Oh, kata siapa? Mungkin saja di luar jalan-jalan akalnya kan? Tapi kan benar-benar dia mengatakan Allah tidak di dalam alam, di luar alam. Wah, pusing semuanya. Nah, ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat adalah apa? Tidak mendatangkan keyakinan. Ya. Tapi menjadikan semakin tidak mendatangkan kepahaman. Malah menjadi bingung. Sama dengan contoh begini. Penyakit A, definisinya bla bla bla bla bla bla bla, gitu kan. Obatnya apa? Enggak ada. Ah, itu bukan ilmu. Percuma didefinisikan, kemudian tidak ada solusinya. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma anzalallahu anzalallahu." Allah tidak pernah menurunkan dari satu penyakit kecuali ada obatnya. Nah, jadi ke situ akhirnya. Baik, kita kesini lagi. Jadi para sahabat bertanya, apakah kami akan melihat rob kami di hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik bertanya. Nah, ini dalam apa? Dalam menjawab pertanyaan, kadang-kadang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain itu lebih apa? Lebih diingat dibandingkan langsung jawab. Contohnya, apa namanya itu? Boleh enggak kita makan daging anjing? Kayak gitu. Emang kamu mau? Enggak, ya udah ngapain nanya? Kan gitu kan. Kadang-kadang gitu kan kita jawab membalikkan pertanyaan lagi. Ya. Maka Rasulullah juga dengan pertanyaan, apakah kalian ragu? Ya. Bahwa bulan pada ketika sedang purnama itu bisa dilihat, ya. Bulan purnama tidak ada awan, apakah kalian ragu bisa dilihat? Enggak, karena yang meragukan, ya. Kemudian para sahabat katanya tidak, ya Rasulullah kami tidak ragu karena bulan namanya bulan purnama tidak ada awannya jelas bisa dilihat. Maka Rasulullah bertanya lagi untuk kedua kalinya untuk meyakinkan, apakah kalian ragu jika matahari tanpa ada awan itu kalian bisa melihat? Maka para sahabat mengatakan tidak juga, kami tidak ragu. Maka kemudian di situ Allah Rasulullah SAW menyebutkan, sungguhnya kalian demikianlah kalian akan melihat Tuhan kalian. Maksudnya apa? Tidak ada keraguan. Ya. Bagaikan kita melihat rembulan. Yang menjadi permisalan di sini adalah bukan wajah Allahnya, tapi cara melihatnya. Ya. Cara melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan. Artinya apa? Artinya langsung dilihat, ya. Tidak perlu pakai teleskop. Bahkan saya kacamata pun nanti kacamata akan dilepas. Ya. Ketika di kafani. Baik, kelanjutan. قال الشريف وحفظه الله وقد أنكر المعتزلة رؤية الله تعالى يوم القيامة وفسر رؤية بالعلم قال تأتي الرؤية بمعنى العلم كقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي ألم تعلم قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن هذا قمر وهذا باطل. نقول الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الحلم الذي يرى في المنام، وتأتي بمعنى الرؤية بالبصر، ولكن لا بد من قرينة تحدد المعنى. وهل هناك قرينة أوضح من قوله صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ومنها ما في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا أرسلنا، فليأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم الحديث. قوله ويتبع من كان يعبد الطواغيت، فيتبعون طواغيتهم فيسقطون في النار كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبارات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد زير ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسكينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. وتبقى هذه الأمة المحمدية الذين يعبدون الله فيها منافقوها. والحكمة في كون المنافقين معهم لأن المنافقين في الدنيا كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانوا مع المسلمين في الدنيا يصلون ويصومون، فكانوا معه يوم القيامة، ولكن بعد ذلك ينكر بعدهم. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات والذين آمنوا انظرونا تقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وينطفئ نورهم ويذهب بهم إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، يعني في غير صورته التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه. وفي الصحيحين فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ويرى المؤمنون ربهم في موقف يوم القيامة أربع مرات. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا بعنوان بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو كتاب عظيم، وهو من عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وساق رحمه الله الأحاديث التي دلت على أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة أربع مرات، فيرونه في المرة الأولى ثم المرة الثانية يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفونه فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصفة التي يعرفون فيسجدون له وهي المرة الثالثة فإذا رفعوا رؤوسهم تجلى لهم في الصورة التي رأوها أول مرة وأعظم. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah melihat matahari yang tanpa ada ada awan itu akan membahayakan kalian?" Mereka bertanya, berkata, "Tidak wahai Rasulullah." Ya, apakah melihat bulan purnama yang tidak ada awannya juga membahayakan kalian? Maka menjawab juga tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihatnya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat seperti itu, yaitu seperti melihat bulan dan melihat matahari. Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan manusia lalu berkata, barang siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesembahannya. Ya, di sini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tadinya menyembah matahari akan ikut matahari. Orang yang tadinya menyembah bulan akan ikut pada bulan. Orang yang menyembah togut-togut akan mengikuti togut-togut mereka. Lalu kemudian tinggallah umat ini, ya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, di dalam mereka ada orang-orang munafik. Nanti atau akan bertanya-tanya, kok orang munafik tidak ikut dengan sembah mereka? Terangkan di sini nanti, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi mereka dengan gambaran yang tidak mereka kenal. Tidak perlu dipertanyakan seperti apa tidak dikenalnya, ya. Karena ini masalah perkara yang gaib. Ya, kita imani saja. Karena apa? Karena juga dari mana kita mengenal Allah? Hanya berdasarkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun secara fisiknya bagaimana itu kita hanya mengenal nanti dengan iman kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan bentuk yang tidak mereka kenal. Untuk apa? Untuk menguji tentunya orang beriman tadi. Ya. Maka Allah berfirman, akulah Tuhan kalian. Maka orang mengatakan, kami berlindung kepada Allah. Ini tempat kami. Kami tidak akan ikut kamu sampai Tuhan kami datang. Jika Tuhan kami datang, kami akan kenal. Dari mana akan mengenal? Dari iman. Ya, dari imannya. Jangankan di akhirat nanti, di dunia saja ada yang begitu. Saya dulu pernah melihat sebuah channel tentang animal, ya, tentang binatang. Jadi ada satu spesies burung laut yang mereka bertelurnya di pasir laut itu, lalu tinggalkan. Ya. Ketika menetas, setiap induk tuh manggil anaknya dan mereka tahu induknya mana. Padahal belum pernah melihat. Langsung tidak terbalik, datang induknya masing-masing. Jadi induknya manggil-manggil langsung datang. Ya. Itu di dunia. Apalagi akhir nanti sangat mungkin sekali. Ya, maka tidak perlu pertanyakan, hanya imani saja. Lalu maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan mereka dengan gambaran yang mereka kenal, lalu mengatakan, akulah Tuhan kalian. Maka orang beriman berkata, engkaulah Tuhan kami. Ya, lalu kemudian apa? Lalu kemudian orang beriman tadi mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dibuatkan atau dibentangkan jisr, jembatan di atas jahanam dan selanjutnya hadisnya. Sabda Nabi SAW, "Wayatba'u man kana ya'budu tawagit." Maka orang yang menyembah togut-togut itu akan mengikuti togut-togut mereka. Maksudnya apa? Mereka akan mengikuti sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, pemimpin mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya tagut. Lalu mereka akan jatuh ke dalam neraka sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sampai kemudian orang-orang yang menyembah Allah itu tetap tertinggal. Baik itu orang yang bar, yaitu orang yang soleh lah, atau fajir, pendosa, tapi mereka beribadah kepada Allah. Kok bisa? Karena masih ada tauhidnya. Ya. Dan juga bagian dari ahlul kitab. Lalu kemudian didatangkanlah jahannam, dinampakkan bagikan fata morgana. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan neraka jahannam bagikan fata morgana. Lalu katakan kepada orang Yahudi, apa yang kalian sembah? Mereka berkata, kami dulu menyembah Uzair, anak Allah. Maka Allah berfirman, kalian dusta. Allah tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Ya, dia kenapa? Karena orang Yahudi tadi mengatakan Allah Uzair anak Allah, maka dikatakan dusta. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Ya. Lalu apa mau kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kami ingin engkau memberi kami minum. Maka kemudian Allah berfirman, minum saja sana, minumlah. Lalu mereka berjatuhan ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, apa yang dulu kalian sembah? Mereka mengatakan, kamu menyembah Al-Masih, anak Allah, katanya. Na'udzubillah. Maka dikatakan oleh mereka, kalian berdusta. Allah tidak punya istri, juga tidak punya anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Maka mereka berkata, kami ingin engkau memberi kami minum. Maka Allah maka dikatakan kepada mereka, minumlah. Lalu mereka berjatuhan ke dalam jahannam. Ya. Kenapa mereka masuk ke dalam jahannam? Padahal kan disuruh minum. Lihat ke atas hadis yang tadi, bahwa surga itu dinampakkan bagikan fata morgana. Fata morgana itu apa sih? Pernah berjalan gak di aspal yang panas? Seperti air kan? Itulah fata morgana. Jadi neraka itu dilihat seperti air, jahanam itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minumlah, mereka berlarian berhamburan menuju fata morgana itu yang ternyata adalah neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan setelah isya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi wa ma'alaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan wa tabqa hadhil ummah. Lalu tinggallah umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam umat tersebut ada orang-orang munafik. Hikmah kenapa orang-orang munafik bersama mereka, yaitu bersama orang beriman? Karena orang-orang munafik ketika dunia mereka menampakkan keislaman dan menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Maka ketika mereka dunia, mereka bersama umat Islam. Mereka sholat, mereka berpuasa. Dan mereka juga akhirnya bersama orang beriman di hari kiamat. Akan tetapi setelah itu mereka ditipu. Siapa yang ditipu di sini? Orang munafik. Kenapa? Karena mereka di dunia menipu orang-orang beriman. Maka di akhirat mereka ditipu oleh Allah, dibuat senang dulu. Ya, dibuat senang dulu. Kenapa mereka bersama orang-orang beriman? Allah Subhanahu wa taala firman, pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, tunggulah kami. Ya. Agar kami bisa mendapatkan cahaya kalian. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang kalian. Lalu carilah cahaya di situ. Maka kemudian dibuatkanlah bagi mereka apa? Sebuah pagar, ya, satu pagar. Yang di pagar itu ada pintunya. Ya, apa namanya? Ya, ada pintu di dalamnya ada rahmat, tapi di luarnya kelihatan ada siksa. Maksudnya apa? Mereka tidak mau masuk ke dalam pagar itu karena terlihatnya siksa, padahal dalamnya adalah rahmat. Ditipu oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah. Ya, itu dunia saja demikian bagi di akhirat nanti. Maka kemudian cahaya mereka padam sehingga mereka pergi ke neraka. Kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama selanjutnya disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dalam gambaran yang tidak mereka kenal. Maksudnya dalam gambaran yang tidak dikenal oleh orang-orang yang beriman. Ya. Lalu Allah berfirman, "Aku Tuhan kalian." Tapi orang beriman berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari engkau." Kenapa? Karena tidak kenal. Ini tempat kami. Maksudnya kami tidak akan kemana-mana sampai kemudian Tuhan kami datang. Kenapa? Karena jika Tuhan kami datang, kami pasti mengenal. Pasti kami akan mengenalnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim katakan, maka Allah berfirman, "Hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna?" Apakah ada tanda, ada ciri yang antara kalian dengan Allah yang menyebabkan kalian bisa mengenal Allah? Kalau Allah mengenal beriman pasti ya. Tapi ini bagaimana? Apa yang ada, apa tandanya? Ya. Apa cirinya? Apa kodenya? Ya. Apa kode yang menyebabkan orang beriman bisa mengenal Allah di akhirat nanti? Maka orang beriman mengatakan, "As-saq." Ada betis. Nah, nanti kalau orang-orang yang apa namanya yang memakai akal, "Hah? Ada betis. Wah, ini katanya menyamakan Allah dengan Tuhan, dengan apa, dengan manusia." Itu mereka yang menyamakan ya. Kenapa? Kita tidak mengatakan betis Allah sama dengan betis kita. Mereka yang bayangkan. Kita mah tidak ya. Allah punya betis seperti apa? Ah, itu bid'ah. Bid'ah apanya? Pertanyaannya. Kenapa? Karena kita hanya mengatakan Allah seperti betis, tapi tidak sama dengan betis siapapun. Selesai. Mudah hidup ini. Maka kemudian disikapkanlah betisnya. Setiap orang iman langsung sujud ke langsung mengenal. Bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang dulunya bersujud kepada Allah karena riya dan sum'ah, ya, dia tidak bisa sujud. Setiap mereka mau sujud, ya, punggung mereka kembali tegak. Bagikan plat, ya, bagikan plat, tuh plat kan? Ya. Jadi setiap mau ini kembali lagi, tidak bisa, punggungnya tidak bisa dibengkokkan. Maka ikhwati fillah, ya, selama kita di dunia ini masih diberi kesempatan Allah untuk membengkokkan, merusak punggung kita, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pelit untuk itu, jangan sampai nanti kemudian di akhirat nanti kita ingin sujud tidak bisa. Ya. Nasallahu salam afiyah. Maka orang-orang beriman kemudian melihat Tuhan mereka dalam satu tempat di hari kiamat 4 kali. Jadi orang beriman melihat Allah berapa kali? 4 kali. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai sebuah kitab dengan judul Bayanu Talbisil Jahmiyati Fi Ta'sisi Bida'ihim Al-Kalamiyah, penjelasan tentang penipuan orang-orang Jahmiyah dalam menegakkan bid'ah kalam mereka. Ini merupakan kitab yang luar biasa dan termasuk kitab-kitab unggulan dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang beriman melihat Tuhan mereka di hari kiamat nanti 4 kali. Pada hari kemudian mereka melihatnya pada kali pertama, lalu melihat kedua kalinya menjelma dalam gambaran yang tidak dikenal oleh orang beriman tadi. Maka orang beriman tadi kemudian apa? Mengingkari Allah Subhanahu wa taala karena tidak kenal. Lalu kemudian menampakkan diri kepada mereka dengan sifat yang dikenal oleh orang beriman tadi, maka orang beriman tadi apa? Sujud kepadanya, dan itu adalah hal yang ketiga. Dan ketika mereka sudah mengangkat wajah-wajah mereka dari sujud, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka dengan gambaran yang mereka lihat untuk pertama kalinya. Ya, istamin. Qul syarihu fi Allah wa a'zamu na'imin bi ahli al-jannati ru'yatullah ta'ala wa yara al-mu'minuna rabbahum qabla dukhul al-jannah wa yarawnahu ba'da dukhulaha 'ala hasabi a'malihim fa'a'zamuhum an yara rabbahu bukratan wa 'ashiyya. Nas'alu Allah ta'ala min fadlihi. واتفق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، واختلفوا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رأى ربه بعين رأسه أو رآه بعين قلبه؟ على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، رؤيا هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما والإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه، وإنما سمع كلامه من وراء حجاب، ورآه بعين قلبه. ورؤية بعين القلب تعني زيادة في العلم. والصواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، ومعناه حجابه نور فكيف أراه. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض الفسق ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فقرمة من خلقه يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كشف الحجاب لاحترق الخلق والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. وجماهير الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج، ومنهم عائشة رضي الله عنهما في الصحيحين عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. Ini kelihatannya dalam hadis ini ada yang salah cetak ya. Tadi seperti tadi yang apa namanya harus radhiyallahu. Dari kemarin udah banyak, kemudian nanti ada edisi revisinya. Jadi radhiyallahu ditulisnya aja aza. Dan di sini summa qira'at apa? Ya. Summa qira'at apa yang dibacanya? Tidak ada. Ya, nanti ya antum cari hadisnya ini. Harusnya itu diperoleh sesuai hayat, maka tinggal gampang sekarang ini kan, tinggal ketik itunya apa namanya keywordnya maka nanti akan muncul. Ada mau ngetik sekarang? Coba cari. Saya lupa mau ngetik tadi karena masih capek ya, habis habis 6 hari maraton waktu di Jatinangor. Baik, kita lanjutkan. Nikmat terbesar untuk penghuni surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman melihat Tuhan mereka sebelum masuk surga, dan mereka masuk mereka melihatnya juga setelah masuk surga sesuai dengan amal-amal mereka. Nikmat yang paling besar bagi mereka adalah ketika melihat Tuhan mereka pagi dan petang, bukratan wa asyiyah, pagi dan petang. Semoga Allah SWT memberikan kita nikmat tersebut. Salaful Ummah bersepakat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kepalanya sendiri. Namun sebagian dari Salaful Ummah itu ada yang berselisih pendapat tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ya, jadi kalau manusia seluruhnya kan tidak bisa. Nabi Musa saja kan malah pingsan, ada mengatakan meninggal dunia. Ya, ketika apa? Ketika falamma tajalla rabbahu jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung Tur, ya, maka kemudian meledak gunung itu. Nabi Musa kemudian apa? Pingsan. Antum melihat gedung meledak depan mata, pingsan enggak? Ini gunung depan mata meledak, ya. Seperti itu. Nah, mereka berbeda pendapat apakah Rasulullah SAW melihat Tuhannya pada malam ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Apakah melihat Tuhannya dengan mata kepalanya sendiri atau melihat dengan mata hatinya? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa Nabi SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan dengan mata hati. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Dan ini yang kemudian dikuatkan oleh dosen saya ketika di Azhar, ya, tahun 1995 dulu. Tapi saya tidak sepakat. Ya. Dan saya ketika ditanya, saya tidak sepakat. Saya tuliskan dari dalilnya. Ya, tidak masalah. Ya. Karena kata dosen juga tidak perlu sepakat dengan saya, maksudnya tahu dalilnya. Kemudian pendapat yang kedua bahasanya Nabi SAW tidak melihat Tuhannya dengan mata kepalanya sendiri, akan tetapi mendengar perkataannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di balik tabir. Lalu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Maksud melihat dengan mata hati artinya adalah bertambah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar mana? Yang benar bahwa Nabi SAW tidak melihat Tuhannya pada hari Mi'raj dengan mata kepalanya sendiri, akan tetapi hanya melihat dengan mata hatinya. Dalil-dalilnya banyak untuk hal ini. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim sahihnya bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau sudah melihat Tuhanmu? Maka Nabi SAW jawab, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Maksudnya apa? Ada tabir dari cahaya, lalu bagaimana aku bisa melihatnya? Ya. Jadi Allah SWT itu diberi tabir oleh cahaya. Dengan cahaya itu maka tidak bisa tembus kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara juga riwayat kalau Muslim dalam sahihnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berada di antara kita dengan di antara kami dengan 5 kalimat. Ya, maksudnya menegakkan, mengajarkan kepada kami 5 kalimat. Yang pertama, sungguhnya Allah tidak tidur. Dan itu saja kalau kita memahami, maka untuk bermaksiat saja kita sudah takut. Karena apa? Allah tidak tidur. Wala yanbaghi lahu ayyana, bahwasanya dan Allah tidak layak untuk tidur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mengangkat apa? Al-Qist, pembagian rezeki dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang diangkat sebelum amalan malam. Maksudnya apa? Orang beramal malam hari, ya, amalan diangkat pada Allah sebelum datangnya siang, dan amalan siang akan diangkat pada Allah sebelum datangnya malam, sebelum orang itu beramal untuk malam hari. Ya, jadi itu seperti di, laporannya setiap hari dua kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijabnya dari cahaya. Dalam riwayat Abu Bakar sebutkan an-nar, hijabnya dari api. Ya. Jika hijabnya itu atau tirainya itu disingkapkan, maka pancaran wajahnya Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar semua yang ada di hadapan pandangan mata Allah Subhanahu wa taala, semua makhluknya. Apakah Nabi SAW termasuk makhluk? Termasuk makhluk, ya. Dan jika memang Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijabnya pada saat itu, maka tentu Nabi Muhammad SAW sudah terbakar. Dan jumhur sahabat atau mayoritas sahabat itu berpendapat bahwa Nabi SAW tidak melihat Tuhannya pada hari Mi'raj. Di antaranya yang berpendapat adalah Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari Muslim dari Masruq berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai ibuku, ya ummatah, lihat ya. Para sahabat memanggilnya dengan ya ummatah, wahai ibuku. Maka terkutuklah orang yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sebagai perempuan gaul, perempuan traveling. Terkutuklah, ya. Jadi sini maksud berkata, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya? Maka ibu kita Aisyah radhiyallahu anha berkatakan, sungguh bulu kuduku berdiri dari pertanyaanmu. Jadi kalau kita artikan secara apa? Secara bahasa Indonesia demikian, ya. Sungguh bulu kuduku berdiri mendengar pertanyaanmu. Apakah kamu tidak tahu, ya, dari tiga hal yang sudah aku katakan kepadamu, maka dia sudah berdusta. Jadi maksudnya apa? Aisyah radhiyallahu anha mengingat kepada Masruq bahwa ada tiga perkataan, kalau ada orang yang mengatakan itu, maka dia berdusta, ya. Mengatakan salah satunya, apalagi tiga-tiganya. Yang pertama, barang siapa mengatakan kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, maka dia sudah berdusta. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, tapi dia mengetahui pandangan mata, dan dia yang maha latif dan khabir, ya. Kemudian dalam ayat surat Asy-Syura 51, wa ma kana lil basari ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan manusia tidak akan berbicara kepada Allah kecuali dengan wahyu atau di belakang tabir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa di mana? Di belakang tabir, ya, min wara'i hijab. Dan barang siapa berkata kepadamu bahwa dia mengetahui hari esok, maka dia berdusta. Maksudnya dia, siapa ini? Dukun. Ya. Pada siapa dia yang mengatakan kepadamu dia tahu hari esok, maka dia pendusta. Maka Aisyah membaca ini gaib, ya. Yang kita cari. Ada yang dapat? Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Nah, seorang satu jiwa tidak akan tahu apa yang akan dapatkannya esok hari, dan satu jiwa tidak akan tahu di mana dia akan mati. Nah, itu sudah jelas, ya. Maka Quran mengatakan, sini saya ramal kamu, ya. Seperti Mama Loren dulu, ya, bisa melamar orang tapi dia sendiri matinya mendadak, ya. Harusnya dia sudah ini, ya, ancang-ancang, wah, saya matinya contohnya saya matinya nanti di Jalan Ganesha, tepat sehari itu saya harus ke buah batu dulu biar enggak mati. Ternyata matinya di Pasteur. Dan barang siapa Jadi di sini kalau ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui besok hari apa yang terjadi besok, dia sudah berdusta. Tapi kan Nabi SAW bicara tentang masalah hari kiamat apa, itu wahyu dari Allah. Tanpa wahyu Nabi tidak akan tahu dan tidak akan pernah tahu. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu sudah menyembunyikan ilmu, maka dia sudah berdusta. Ya, kata mak di sini. Menyembunyikan, merahasiakan. Kenapa? Karena apapun yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya? Tidak disembunyikan. Makanya orang yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan Allah di atas itu kepada jariah itu karena dia budak, hanya seorang budak, kumahnya sampai situ, berarti dia menyangka Nabi SAW sudah apa? Menyembunyikan ilmu. Betul tidak? Ya. Karena Nabi SAW dalam masalah akidah tidak ada apa? Tidak ada yang disembunyikan. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedih karena anak laki-lakinya kedua meninggal dunia, siapa itu? Ada ketiga ya. Kedua atau ketiga? Ketiga. Ketiga ya, meninggal dunia. Yaitu siapa? Ibrahim. Para sahabat waktu itu bilang apa? Gerhana terjadi karena kematian Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi apakah tinggal diam waktu itu? Sambil mengatakan, akan saya lagi sedih. Nanti aja dulu. Enggak kan? Tapi siapa? Naik mimbar. Ya. Menyuruh orang berkumpul di masjid. Untuk menunjukkan apa? Bahwasanya gerhana itu tanda-tanda kuasa Allah, tidak berhubungan dengan kematian dan kelahiran seseorang. Tidak di nanti-nantikan. Dalam kaidah sufi disebutkan ada apa? Ada kaidah apa? Ta'khirul bayan an waqtil hajah haram. Ya, mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan itu haram. Ya. Tidak bisa itu. Ya. Dan orang-orang ilmu kalam tidak konsisten dengan ini. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW baca ayat, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang sudah diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ini artinya apa? Tidak boleh ada yang ditutupi. Ya. Akan tetapi Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya berapa kali? Dua kali. Apakah Nabi kemudian biasa-biasa saja melihat Jibril? Tidak, takut. Ya, antum kalau melihat apa namanya, melihat laki-laki sebesar Nabi Adam, takut gak kira-kira? Tanpa sayap lah ya. Nabi Adam tingginya berapa? 60 hasta, kira-kira 30 meter ya. Datang langsung dipta melihat. Kira-kira sudah bisa menjawab atau keburu ngumpul ya? Itu belum tanpa, belum dengan sayapnya. Sedangkan Malaikat Jibril berapa sayap? 600 sayap memenuhi ufuk. Ya, manggil Albar. Ya. Saya yakin ya, tidak ada manusia yang sanggup untuk melihat seperti itu. Kita lanjutkan, walam yathbut. Dan tidak boleh maksud anna ahadan ra'a Allah fi dunya balla ma sami'a Musa alaihi salatu wassalam kalam Allah min wara' hijab tama'a fi ru'yatih. Tidak pernah diriwayatkan ada seorang pun yang melihat Allah di dunia, bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah dari belakang hijab, dia berantusias ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, biarkanlah aku melihatmu. Ya, andur ilai, andur ila. Ya, artinya ingin melihat dengan mata kepalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala lan tarani, walakin andur ila jabali fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Engkau tidak akan melihatku, tapi cobalah kamu melihat pada gunung itu. Jika gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung tadi, maka gunung tadi itu pecah. Gunung saja melihat Allah pecah. Wa kharra Musa sa'iqan wa lahu Musa tersungkur tidak sadarkan diri. Falamma afaqa ketika sadar qala maka Nabi Musa bersabda qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Kenapa bertobat? Karena meminta sesuatu yang mustahil terjadi di dunia. Ya, meminta sesuatu yang mustahil terjadi di dunia. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Musa, tidak menghukumnya, tapi justru memberikan pelajaran bahwasanya meminta hal seperti itu tidak layak, ya. Dikatakan bi annahu la yaruka hatil hayyun illa mat wala yabisun illa tadahdah. Wa fi Sunan Tirmidzi ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang melihatmu kecuali dia akan mati. Dan siapa melihat? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada yang kering, sesuatu yang kering illa tadahdah. Apa tadahdah di sini? Ya. Bisa diartikan sebagai hancur lebur. Ya. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan An Sulaiman bin Harb berkata, "Haddatsana Hammad bin Salamah an Tsabit an Anas radhiyallahu anhu li azza wa jalla lagi ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah, falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu takka, qala Hammad hakadha wa amsaka Sulaimanu bi tarfi ibhamihi ala anmulati isba'ihi al-yumna qala fasakha al-jabal wa kharra Musa sa'iqa." Jadi ketika Nabi SAW membaca ayat ini, ya ayat falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu takka, maka Hammad tajalla rabbuhu lil jabali ya rabbuhu qala Hammad mengatakan hakadha amsaka Sulaiman bi tarfi ibhamihi ala anmulati isba'ihi al-yumna. Bagaimana nih? Memegang ujung ibu jarinya dengan ujung-ujung jarinya begini. Fasakhal jabal. Begini, ya. Meledak. Meledaknya dari bawah begini. Artinya hancur lebur. Ya, hancur lebur begini. Ini kan gunung begini, ya. Meledak. Seperti itu. Sedangkan kita dengan gempa saja kan sudah kalang kabut. Ini meledak. Antum tahu Gunung Tur Sina besar seperti apa Gunung Tur itu? Saya pernah naik sampai ke atasnya, sampai ke puncaknya. Naik jam 10 malam sampai di puncak itu jam 4 pagi. Berarti ketahuan kan besarnya seperti apa? Ya, dan itu batu semua. Dari bawah sampai atas itu batu semua itu. Tapi kurang ajarnya di atas itu ada, di bawahnya ada gereja, ya, San Katerin gerejanya. Baik, kemudian wa kharra Musa sa'iqan. Dalam Sahih Muslim dari Umar bin Tsabit Al Ansari dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada qala yaumun hadhara an-nasa ad-dajjal. Qala yaumun hadhara an-nasa ad-dajjal. Jadi ketika Nabi SAW memperingatkan manusia dari Dajjal. Ya, jadi kita itu jangan berharap bertemu Dajjal. Ya, kenapa? Karena bertemu dengan penipu-penipu dari manusia pun tertipu. Ya, mana dengan Dajjal bisa? Dengan si RB saja tertipu, apalagi dengan Dajjal. Ya. Dengan orang yang mengatakan apa? Bahwa UFO itu kendaraan Dajjal. Aduh. Itu otaknya ada di telapak kaki ya. Innahu maktubun baina 'ainaihi kafir. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Yaqra'u man kariha 'amalahu au yaqra'uhu kullu mu'min. Jadi siapa saja yang bisa melihat tulisan kafir di sini di antara kedua mata Dajjal, pertama adalah semua orang yang benci kepada perbuatan Dajjal, yang kedua adalah semua orang yang beriman. Wa qala maka Nabi SAW bersabda wa ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Ya. Jadi mereka belajar bahwa tidak ada seorang pun bisa melihat. Setelah tidak seorang pun antara mereka bisa melihat. Ya. Melihat apa? Tuhan mereka sampai mati. Jadi ikhwati fillah, orang yang percaya Dajjal itu adalah Tuhan mereka adalah yang tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilihat kecuali setelah kiamat. Ya. Kalau orang-orang yang yakin hanya Allah Subhanahu wa taala bisa hanya bisa dilihat setelah hari kiamat, maka mereka tidak akan tertipu dengan Dajjal. Ya. Di annal basyara la yastati'una ru'yatahu fid dunya, karena manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, jangankan melihat Allah, melihat jin saja kita tidak bisa ya. Betul, ada yang bisa melihat jin. Kecuali kalau di Cihampelas ya. Akan tapi pada hari kiamat, walakinna yaumul kiamat yansha'una nas'atan qawiyatan yatahammaluna fihi ru'yatahu Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hari kiamat nanti mereka ditumbuhkan kembali dengan badan yang lebih kuat, dengan fisik yang lebih kuat, sehingga mampu melihat Allah. Karena nanti manusia di akhirat nanti apa? Akan dengan fisik siapa? Fisik Nabi Adam AS. Nabi Adam bisa melihat Allah tidak? Melihat Allah tidak? Melihat. Ya, melihat Allah. Kata siapa? Itu surat Al-Baqarah ya. Mulai dari wa'id pala rabbuka lima lakata ini ja'in fil al khalifah. Itu dari situ. Kemudian beberapa ayat yang lain menunjukkan bahwasanya Nabi Adam AS melihat Allah. Berarti apa? Fisiknya, fisik Nabi Adam itu mampu untuk melihat Allah. Tapi anak keturunannya tidak. Kenapa? Lahirnya di dunia. Ya. Tapi nanti ketika sudah di akhirat akan mampu melihat Allah SWT lagi. Wajamal muhaqiquna kasyia Islam Tamiyah wa ghayruhu bainal qalaini bi anna nususa wal athara wal awaqal ahli al-ilm allati fiha annahu ra'ahu tuhmalu ala annahu ra'ahu bi'ani qalbihi wallati fiha annahu lam yarahu tuhmalu ala annahu lam yarahu bi'ani ra'sihi wa bidzalika tajtamu'u al-adillah. Jadi para peneliti di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya itu menggabungkan dua perkataan, ya, menggabungkan nas-nas, dalil-dalil dan pendapat-pendapat para ulama. Sehingga apa penggabungannya? Jadi kalau ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah, maka melihat dengan apa? Melihat dengan mata hatinya. Tapi jika ada dalil-dalil dan ayat-ayat atau pendapat ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, maka itu artinya tidak bisa dilihat di mana? Di dunia. Dengan demikian, maka kedua pendapat tidak bertentangan. Nabi Muhammad melihatnya? Iya, di dunia. Iya, tapi dengan mata hatinya. Namun secara umum Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata kepala, ya. Wal alfadu tsabita 'an Ibnu Abbas hiya mutlaqatun aw muqayyadatun bil fu'ad. Jadi perkataan-perkataan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di ketika Mi'raj itu mutlak. Namanya mutlak itu ada muqayyadnya. Ada pengikatnya atau diikat dengan fuad, dengan hati. Artinya melihat dengan hatinya. Taratan yaqul, kadang-kadang Ibnu Abbas mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu. Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Wataratan yaqulu ra'ahu Muhammadun. Kadang-kadang Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihatnya. Walam yathbut an Ibnu Abbas lafzun sharihun bi'annahu ra'a bi'aini. Tidak ada satu periwayat dari Ibnu Abbas yang secara tegas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat dengan mata kepalanya. Ya. Apalagi tidak ada yang menyebutkan nadhara ila rabbih, tapi hanya ro'a. Nah, itu kita bedakan. Karena ro'a itu bisa ada apa namanya? Belum tentu dengan pandangan mata. Tapi kalau nadhara ila pasti dengan pandangan mata. Nah, itu ya. Itu pentingnya kita belajar uslub bahasa Arab. Demikian juga Imam Ahmad taratan kadang-kadang memutlakkan ru'yah, lalu kadang-kadang mengatakan ra'ahu bi fu'adih. Nah, ini dasar salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dia melihatnya dengan hatinya. Ya. Wa lam yaqul ahadun annahu sami'a Ahmad yaqulu ra'ahu bi 'ainih. Ya, tidak pernah sekalipun ada orang yang mendengar bahwa Imam Ahmad mengatakan Nabi SAW melihat Allah dengan matanya. Waqad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu annahu naqala 'anil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala riwayatan, lakin lam yaqul Ahmad rahimahullahu ta'ala innahu ra'ahu bi'ainai ra'sihi yaqdatan. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa dia menukil dari Imam Ahmad dua riwayat. Akan tapi Imam Ahmad sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa ia melihat dengan kedua mata kepalanya secara sadar. Artinya bukan dalam mimpi. Ya, tidak pernah melihat dengan secara sadar. Wa man haka anhu dzalika faqad wahama 'alaihi. Barang siapa yang menceritakan bahwasanya Imam Ahmad pernah menyebutkan Nabi Muhammad SAW melihat dengan mata kepalanya, maka dia sedang berhayal. Ya. Walakin qala marratan ra'ahu wa marratan qala ra'ahu bi afwadi. Jadi kadang-kadang Imam Ahmad mengatakan dia melihatnya, kadang-kadang Nabi Imam Ahmad mengatakan dia melihat dengan hatinya. Selesai sampai situ, berarti kan tidak ada pertentangan. Fahukiyat anhu riwayatan, maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa hukiyat anhu ats-tsalitsah man tasarrafa ba'da ashabihi annahu ra'ahu bi'ainai ra'sihi wa hadhihi nusus Ahmad mawjudah laisa fiha dzalik. Nah, kemudian ada riwayat ketiga, ya, min tasarrufi ba'di ashabi, dari apa, dari ringkasan sebagian pengikut Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad mengatakan Nabi Muhammad SAW melihat dengan kedua mata kepalanya. Tapi nas-nas perkataan Imam Ahmad itu ada, ya, dan di dalamnya tidak ada hal itu. Tidak ada Imam Ahmad mengatakan Nabi Muhammad SAW melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri. Faswabu anna Nabi SAW lam yara rabbahu bi'aini ra'sih. Jadi yang benar bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat Tuhannya, tidak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Wal adillatu fi hadza wadihatun. Ya, jadi dalil-dalil yang menunjukkan itu sangat jelas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, walladhi 'alaihi jumhurus salafi anna man jahada ru'yatallahi fid daril akhirati fa huwa kafirun, fa in kana mimman lam yablughu al-'ilmu fi dhalika 'urifa dhalika kama yu'arafu man lam tablughu syara'an Islam, fa in asarra 'ala juhudi ba'da bulughil 'ilmi lahu fa huwa kafirun. Barang siapa mengingkari bisa melihat Allah di akhirat, maka dia kafir. Ini jelas sekali, ya. Jadi barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat, maka dia kafir. Barang siapa yang belum sampai ilmu terhadap itu, maka dia harus diberitahukan, ya, sebagaimana memberitahukan kepada orang yang belum kenal syariat Islam, karena ini termasuk syariat. Jika dia bersikeras, bandel untuk mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di hari akhirat nanti, maka setelah apa? Setelah disampaikannya ilmu, atau artinya setelah iqamatul hujjah, maka dia juga kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita sampai di sini dulu untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya, betul. Dari yang hadis tadi tentang arti dari gubbaratun min ahli kitab. Gubbar itu kan kalau kita lihat itu dari, kalau arti secara bahasa gubbar itu dari apa? Dari debu. Artinya sebagian kecil dari ahli kitab. Ya. Gubbar itu kan debu, partikel-partikel debu. Maka bisa diartikan itu adalah bagian-bagian kecil ahlul kitab. Artinya bagian besar ahlul kitab ada apa namanya? Tidak ikut. Ya. Karena jika dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan umat Islam, tetap lebih banyak umat Islam dibandingkan ahlul kitab. Kenapa? Karena kebanyakan ahlul kitab sudah jadi ateis sekarang ini. Ya, bukan ahlul kitab lagi. Wallahu a'lam. Itu sebagai buktinya kan ada gereja dijual. Ada pernah enggak masjid dijual? Nah, ada. Ya, yang ada adalah rumah jadi masjid, gereja jadi masjid. Ya. Kalau masjid jadi tempat wisata ada tidak? Ada. Di mana? Di Andalus. Di Cordoba. Ya, ketika umat Islamnya sudah diusir dan dibunuh. Selama ada umat Islam tidak akan ada masjid yang dijual. Ya, insyaallah. Wallah. Ada lagi? Ya, Bapak. Mau bertanya mengenai waktu berarti harusnya dilihat dua kali ya, Ustaz. Yang pertama di hari kiamat, yang kedua ketika sudah di surga. Kan sebutkan empat kali. Tadi sebutkan empat kali. Ya, itu perbedaannya bagaimana, Ustaz? Perbedaannya bagaimana? Maksudnya khususnya yang terakhir yang pada saat di surga berarti kan itu seakan-akan pertama kali penduduk surga melihat apa sakit dunianya. Karena sebelum masuk surga yang dilihat adalah hanya sebagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun di surga nanti adalah melihat wajah Allah. Kan tadi awalnya fayukshafu an saq. Ya, ditingkapkan berarti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kemudian mereka sujud. Adapun sebelum itu yang apa namanya? Yang dilihat adalah apa? Qadam. Ingat hadisnya, pernah baca hadisnya? Ya, itu dilihat oleh siapapun, termasuk yang kafir. Ya, tapi kalau saq hanya orang beriman, tapi kemudian kalau wajah itu adalah sudah yang tingkat tertinggi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, ya. Berarti yang empat kali melihat Allah tadi termasuk yang di surga juga, Ustaz? Iya. Tadi itu semuanya yang sebelum. Iya, termasuk di surga. Iya, termasuk. Ya. Namun kemudian dalam hadis-hadis lain sebutkan bahwa nanti Allah orang beriman itu akan berkumpul bersama Allah setiap hari Jumat. Ya, disuka nanti. Dan setiap berkumpul Allah ya, pulang ke istrinya, ke istri. kalau menurut gurunya Albar ya istri ya. Kepada istri mereka kemudian heran kenapa? Karena setiap sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mereka tambah ganteng. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tanya sendiri nanti ya. Gak perlu bertanya seperti apa. Kenapa? Mala ainun ra'at wala udhunun sam'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak pernah lihat mata, tidak pernah dengar telinga dan tidak pernah terdetik dalam hati. Ya, begitu. Yang penting kita imani saja. Ya. Oh, nanti di surga itu akan sibuk. Sibuk apa? Nah, tanya Ustaz Kirana ya. Ketawa dan baik, berarti tidak dengar. Baik, Allah Allah. Jangan dibayangkan, bisa dibayangkan. Ada lagi? Mana? Gak jelas? Dalam terjemahan dengan domir huwa maksud terjemahan dengan maksud gimana dengan kenapa Allah domirnya huwa karena Allah itu tidak mudzakkar tidak muannats tapi kalau muannats itu menunjukkan kelemahan. Ya, mu'anas itu menunjukkan kelemahan. Dalam bahasa Arab, mu'anas itu sesuatu yang lemah. Tapi kalau mudzakkar menunjukkan sesuatu yang kuat. Ya, maka didomirkan dengan yang kuat. Bukan berarti Allah mudzakkar, bukan. Ya, seperti itu. Makanya, apa namanya? Apakah malaikat itu disebut huwa atau dia? Hua, kecuali orang-orang kafir menyebutnya hia. Kenapa? Sebutnya banatullah, bintullah. Ya, seperti itu. Itu dari psikologi bahasa Arab seperti itu. Ya, Allah. Kenapa matahari hia, bulan hua, Karena bulan pemberani, keluar malam hari itu sendirian bisa dia. Sedangkan matahari keluarnya siang hari dia. Ya, makanya iya. Najmun huwa ya. Najmun. Bintang. Huwa. Kenapa keluarnya malam hari? Gitu. Kata siapa? Kata dosen saya dulu. Ketika di Mesir. Masuk akal juga sih. Pernah enggak matahari keluarnya sih malam hari? Nah, pernah kan? Iya. Kan dia hanya berani keluar siang hari, mah deh ya. Guyonnya seperti itu ya, tapi masuk akal juga. Walaupun mungkin itu hanya bisa dapatkan dalam mata kuliah ini. Cok kali cok. Atau mata kuliah kirata. Tahu kirata ya? Dikira-kira rata. Oke, padahal lagi Allah. Ya. Kalau masih bingung, kan orang beriman itu dengan mengetahui rohnya itu kan tandanya melihat betis. Nah, orang beriman bisa tahu dilihatin betis bahwa itu rohnya itu gimana? Nah, ini pertanyaan itu fitnah itu. Itu yang fitnah. Kenapa itu sudah berjaya perkara yang gaib? Ya. Itu sama dengan antum bertanya begini, ya. Itu kan kuburan itu sempit tuh. Kok bisa didudukan buat ditanya? Gimana jawabnya, coba? Susah kan? Nah, itu padahal belum masuk kiamat, baru di alam barzakh yang apanya hanya muqaddimahnya kiamat. Kita sudah bisa jawab itu. Ya. Atau bertanya begitu itu bid'ah, tanyanya tuh. Ya tidak bisa gitu. Bagaimana? Enggak boleh lah tanya gitu ya. Nah, itu jangan kesuatu hilangkan. Kita yakin saja akan tahu dan mudah-mudahan kita bagian dari mereka. Itu saja kan? Iya. Nanti kalau saya jawab juga nanti saya jadi lebih bid'ah lagi pertanyaan itu. Hanya sesat dan menyesatkan. Antum ajarkan kepada orang nanti saya sudah mati gitu ya. Bukannya amal jariah, dosa jariah Anda patuh saja jalan terus. Nauzubillah min dzalik, hindari seperti itu. Pokoknya kita dalam menghadapi nusus-nusus, nas-nas dalil-dalil yang berbicara tentang perkara gaib, kalau memang tidak diterangkan maka imani saja. Ya, tidak boleh sama sekali bertanya tentang bagaimana dan kenapa. Kecuali sudah diterangkan oleh dalil juga. Begitu ya. Ya, maksud dalil apa? Termasuk dalil itu adalah perkataan para sahabat. Ya, kesepakatan para sahabat termasuk dalil. Tapi kalau seperti tabi'in sudah belum tentu. Ya, seperti itu. Maka kalau sudah perbedaan pendapat antara tabi'in dan tidak ada salafnya di para sahabat, tawakuf lebih baik. Gitu. Ya, Allah. Hati-hati ya. Soalnya poinnya belum tahu kalau ini atau yang goib gitu. Ya, jelas bicara di kiamat, enggak. Kiamat gaib bukan? Sedangkan jodoh antum aja kok goib kok. Ya, ada berapa? Ya kan? Apakah istri atau istris kan seperti beliau ini? Itu masih goib itu. Ya. Apalagi ini, sedangkan kan itu mungkin saja belum lahir ya. Calon istrinya. Allah. Ada lagi. Memang ini ya, memang perkara yang gaib itu, karena kita sudah terbiasa mempertanyakan hal-hal yang tidak penting. Jadi kita gatal gitu nggak bertanya itu. Ingin bertanya begitu. Saya gimana? Ya kadang-kadang demikian, bukan banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak bertawil kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan sami'na wa ta'na. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mulai membebaskan imajinasi kita, membebaskan diri kita dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak senonoh seperti yang saya katakan pernah tidak senonoh seperti itu, maka itu akan ketularan. Sekali kita mendapatkan jawaban dan ketika itu bukan jawaban juga, karena itu hanya sebuah prasangka saja, maka kita akan terus berfantasi, akhirnya tersesat. Ya, mending tersesat jalan yang benar, itu tersesat jalan yang gelap ya. Maka kita ketika ingin kita menanyakan itu langsung kita istighfar, lalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terulang seperti itu. Baik, ikhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan di setelah yang akan datang jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.